سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الحمد لله. Di kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, lebih khususnya dalam keadaan Islam dan iman yang kita harapkan selalu dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan sehat walafiat dan kenikmatan Islam dan iman kepada kita, keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, dan teman-teman kita. Amin. Allahumma. Amin. Di dalam ayat Al-Quran, banyak kita dapatkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari perintah yang harus, yang wajib kita lakukan di setiap harinya, setiap tahunnya, atau seumur hidup sekali. Perintah sholat yang harus kita kerjakan setiap harinya, perintah puasa, zakat yang kita wajib lakukan setiap tahunnya, begitu juga perintah yang sekali dalam seumur hidup seperti haji dan umroh. Ada perintah bukan menjadi keharusan, tapi itu adalah sebuah perintah. Karena tidak semua perintah di dalam ayat Al-Quran itu hukumnya menjadi wajib. Tidak semua perintah di dalam ayat Al-Quran hukumnya menjadi wajib, karena perintah itu bisa lil wujub, bisa lil nadbi. Bisa perintah itu karena kewajiban, ada kalanya perintah itu kesunahan. Seperti halnya larangan di dalam ayat Al-Quran. Larangan di dalam ayat Al-Quran, ada kalanya larangan itu haram, wajib kita tinggalkan, ada larangan makruh, dianjurkan untuk kita meninggalkannya. Bukan haram mengerjakannya, tapi dianjurkan kita untuk meninggalkannya. Di antaranya perintah yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran yaitu berdoa. Berdoa. Allah di dalam ayat Al-Quran mengatakan, "Ud'uni." Mintalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku. Memohonlah kalian kepadaku. Bahkan di dalam hadithul Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memohon kepadanya. Allah di dalam hadithul Qudsi memerintahkan kita untuk memohon kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya berdoa salah satu perintah yang semestinya seharusnya untuk kita kerjakan dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita. Sehingga Nabi SAW menjadikan doa ini adalah otaknya ibadah. Otaknya ibadah. Dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Manusia atau akalnya ibadah. Manusia ini kalau nggak ada otaknya, nggak ada akalnya misalnya, ketampanannya percuma, kegagahannya juga percuma. Kenapa? Nggak akan ada yang tertarik, tidak ada yang mau. Itu kalau lelaki, kalau perempuan juga gitu, kecantikannya akan menjadi sia-sia, keseksiannya pun sia-sia. Kenapa? Nggak punya otak, nggak punya akal. Ibadah kita ini akan memiliki makna, akan memiliki arti bila berakal, bila berotak. Karena apa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima. Setiap ibadah yang kita lakukan belum tentu diterima. Saat kita melakukan, ada hal-hal yang masuk di dalamnya. Mungkin ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang, atau juga ada tujuan-tujuan yang lainnya. Sehingga membuat ibadah kita itu sulit atau jauh dari diterimanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga setiap kita melakukan ibadah itu kita butuh berdoa. Butuh berdoa. Makanya setiap awal, setiap kita selesai sholat, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita awali dengan istighfar? Apakah kita melakukan dosa? Enggak. Kita sholat. Yang kita lakukan, yang kita kerjakan sholat. Tapi kenapa setiap selesai sholat kita beristighfar? Bukan berarti sholat kita berdosa, kita mengatakan dosa, enggak. Mungkin terselip di dalam hati kita niat-niat yang buruk, niat-niat yang jelek, yang merusak makna sholat kita. Sehingga kita setelahnya butuh berdoa. Minta diterima sholat kita, minta diterima ibadah kita dan yang lain sebagainya. Karena itu doa ini penting. Doa ini penting. Begitu pentingnya doa, sehingga Allah itu kalau tidak mengijabai doanya seorang hamba, ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya, malu Allah. Ketika hamba itu mengangkat tangannya, berdoa memohon kepada Allah, enggak dikasih oleh Allah, malu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innallaha hayyun karim yastahyi minal abdi yarfa'u yadaihi an yaruddahuma sifra aw kama qala. Katanya Rasulullah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan maha mulia. Maha hidup, maha dermawan. Yastahyi minal abad. Allah itu malu kepada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya kemudian mengembalikan dengan tangan kosong. Mengembalikan dengan tangan kosong, malu. Gampangnya gini, orang kaya, bukan sekedar kaya, bisa dikatakan miliarder, miliarder misalnya, suge teman misalnya. Ada orang datang membutuhkan, diketahui orang ini membutuhkan, datang mohon bantuan kepada orang tersebut, keluar nggak dikasih apa-apa. Ini mestinya yang malu, yang miliarder, bukan yang minta bantuan. Bukan yang minta bantuan yang mestinya malu, tapi yang miliarder. Kenapa? Duitnya kayak ini kira bantuan, buat bantuan titik 1 juta, nggak nong apa-apa nih, kok duit sing akeh kok mah. Uangnya miliarder, miliatan sudah. Misalnya kayak 1 juta tuh, nggak nong 10 juta. Dengan sisa yang dia miliki. Lah sedangkan orang ini diketahui bahwa orang itu membutuhkan. Beda lagi kalau orangnya itu diragukan. Nah dikenal, ini dikenal. Tahu kalau memang orang ini membutuhkan. Kemudian orang itu pulang dari tempatnya sia-sia. Gak punya apa-apa. Gak dapat apa-apa. Ini mestinya yang miliarder tadi itu malu. Apalagi di atasnya miliarder. Bahwa uangnya sudah triliunan misalnya. Gak ngeyo apa-apa, tambah lebih isin. Sama dengan halnya Allah. Allah ini maha dermawan. Maha dermawan Allah. Lah kalau Allah membuat seseorang hamba berdoa tapi kembali tangan kosong, malu Allah. Kenapa? Gak sesuai dengan sifatnya. Lah karena itu Allah malu. Sehingga Allah di dalam ayat Al-Quran memerintahkan kita dan berjanji mengijabai doa kita. Ud'uni astajib lakum. Mohonlah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. akan aku ijabahi, akan aku penuhi permintaan-permintaan kalian. Itu janjinya Allah. Allah memerintahkan dan Allah berjanji untuk mengijabahi. Dan kita tahu Allah itu sifatnya tidak akan pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah enggak akan pernah ingkar janji. Jangan, kalau jangankan Allah, rasulnya Allah, nabinya Allah yang mereka adalah manusia, enggak mungkin ingkar janji. Apalagi penciptanya mereka, Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk ciptaannya Allah yang diangkat, yang dilantik menjadi nabi dan rasul tidak akan pernah ingkar janji, apalagi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita manusia. Biasa. Ini ingkar janji itu hobinya. Hobi ini ingkar janji. Oh, janji A, janji B. Dengan ringan, dengan enteng berjanji. Dengan enteng, dengan ringan pula mengingkarinya. Khususnya caleg-caleg. Nyalono. Oh, banyak janjinya. Engkok ngene, engkok ngono, ngene, engkok ngono, engkok ngene, engkok ngono. Mau DPR, mau MPR, mau DPRD ataupun lurah, camat dan yang lain sebagainya, wake janjine macam-macam. Tapi setelah dilantik, setelah jadi, satu pun dari janjinya enggak dikerjakan. Kecuali lek kate pemilihan baru dilakono. Oleh apa? Janjine cek ketok nyoto. Mau pemilihan lagi baru, itu kita manusia biasa. Karena itu diajarkan kita untuk tidak mudah berjanji. Karena tandanya orang munafik itu adalah orang yang ingkar janji. Nah, kita jangan gampang berjanji. Kalau kita bisa lakukan, kita lakukan. Gak usah janji. Gak usah janji. Ya, gampang wis. Kok aku senyai? Janji. Tiba nih, gak ngeiblas. Janji ngei tapi gak ngeiblas. Nah ini ingkar janji. Nah ingkar janji itu tandanya orang munafik. Nah Allah tidak akan pernah ingkar janji. Tidak akan pernah ingkar janji. Ketika Allah sudah memohon, meminta kita untuk berdoa kepadanya, Allah sudah berjanji untuk mengijabahinya. Bila mana saat berdoa terpenuhi syarat-syarat. Syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, bila syarat-syaratnya terpenuhi, enggak akan diingkari oleh Allah janjinya. Tapi kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka bukan Allah berarti ingkar. Enggak mengijabah berarti Allah ingkar. Loh, enggak, kita enggak memenuhi syarat-syaratnya. Pengumuman misalnya. Pendaftaran siswa baru. Ada syarat-syaratnya. Nah, ibu dan yang lain sebagainya. Siapapun yang datang akan diterima. Siapapun yang akan diterima. Ini bila memenuhi syarat-syarat itu. Bukan berarti walaupun nilainya rendah diterima. Ya mari ngono universitas itu. Universitas itu misalnya. Universitas pada ambil SMP, SMA. Lu apa gak ini? Bila terpenuhi syarat-syaratnya. Lu kok gak ditulis? Lu gak perlu ditulis, kudu ngerti. Kenapa? Tingkatannya itu sudah dari SD ada syaratnya, SMP ada syaratnya, SMA sudah ada syaratnya. Ketika mau masuk, ya sudah dipenuhi, sudah ada syarat-syaratnya. Enggak perlu dikandani, wis kudu ngerti. Mau bukan datang ke sana ngamuk-ngamuk. Apa ini? Aku ini gak diterima. Loh. Salah. Mestinya sekalipun tidak ditulis di banner, di baliho dan lain sebagainya, yang mau datang ke sana itu sudah harus tahu. Sama halnya kita berdoa kepada Allah. Allah berjanji mengijabahi kapan? Bila terpenuhi syarat-syaratnya. Lah apa syarat-syaratnya? Yang paling utama. Yang paling utama syarat-syarat supaya doa itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan, minuman yang kita pakai, yang kita gunakan adalah yang halal. Yang halal. Makanan, minuman yang kita pakai harus yang halal. Panganane, umbeane haram. Insya Allah doa sampai ledet. Deh, lambe ini ya gak mungkin keterima. Gak cukup ledet. Temen ledet, ledet, deh. sudah digambarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Rasulullah menjelaskan, seseorang yutilu safar, ada orang yang bepergian perjalanan yang jauh. Kalau dulu itu orang mau berjalan jauh, itu tujuannya banyak baiknya. Dulu orang berjalanan jauh itu tujuan utamanya itu banyak baiknya daripada jeleknya. Mungkin pergi untuk apa? Bekerja tujuannya menafkahi keluarganya. Tidak sampai kekurangan, tidak sampai meminta-minta. Itu adalah baik. Ada lagi tujuannya apa? Jihad. Fisabilillah. Ada lagi tujuannya talibul ilmi, mencari ilmu. Ada lagi tujuannya silaturahim. Karena dulu itu kan jauh-jauh. Jauh-jauh kendaraan susah, ya, dan kendaraan pun adanya cuma keledai, unta atau kuda. Jauh-jauh. Nah itu biasanya seperti itu. Dulu. Nah sekarang perjalanan natural di Bali. Lapo? Ya biasa, ya, berjemur. Biasa. Delok apa? Turis. Kayak pindang. Nah ini tujuannya sekarang. Tujuannya sekarang nang di Australia lapo? Shopping. Tujuannya jauh tapi bukan untuk ibadah, bukan untuk ketaatan, tapi belanja, ngabiskan duit. Beda dengan yang dulu. Nah ini ada orang katanya Rasulullah yutilu safar, panjang perjalanan jauh yang ditempuh. Ya untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk ketaatan. Karena perjalanan jauh yang dia tempuh, orangnya itu bersifat apa? As aghbar. Compang camping, kotor. Sekarang misalnya kita naik angkutan, Sono AC ini. Mojosari Japanan. Dale kelemis, kuanteng, tutup japanan, kusut bisa. Iki sih Mojosari japanan, durung Mojosari Surabaya, Mojosari japanan sing luwih cedhek, Mojosari Surabaya, ya tambah rusuh meneng. Tapi kalau kita naik mobil yang ber AC, siji meneng, tutup Surabaya sih kelemis, motornya AC. Ini gaya ber AC, lu itu sekarang naik kendaraan, dari apa ya? Misalnya naik unta, naik keledai, coba bayangkan. Kini japanan, jowis ireng kape, rusuh kape, as akbar. Lah orang ini sudah menempuh perjalanan yang jauh, sampai compang-camping kotor, umu, berdoa, mengangkat kedua tangannya. Ya muddu yadi ila sama. Mengangkat kedua tangannya ke langit, fayakul, dan dia berkata, ya Rob, ya Rob. Berkata dia, ya Allah, ya Allah. Manjatkan permohonan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi katanya Rasulullah orang itu makanannya haram. Minumannya haram. Yang dipakai haram. Fa anna yustajabula. Mana mungkin, mana bisa diijabahi oleh Allah doa-doanya? Enggak bisa. Zamannya Nabi Musa juga gitu. Atau zamannya Nabi Isa. Zamannya Nabi Musa atau Nabi Isa. Pernah Nabi Musa atau Nabi Isa ini berjalan. Di tengah perjalanan melihat ada seseorang yang sedang memohon kepada Allah. Serius. Memohon serius. Bersungguh-sungguh di dalam memohon. Dalam meminta ini buat nomor luar biasa. Sing delok akan mengatakan, hebat orang jelek berdoa. Mengangkat kedua tangannya, menangis, benar-benar merintih memohon kepada Allah. Allah memberikan wahyunya karena Nabi Musa atau Nabi Isa ini kagum dengan orang yang memohon serius dengan sebegitunya. Nabi Musa dalam hatinya, apakah enggak engkau terima ya Allah doanya orang itu? Apakah enggak engkau dengar doanya orang itu? Dalam arti dengan mengangkat kedua tangannya, dengan merintih, dengan menangis dan sebagainya. Enggak taunya Allah menjawab. Itu dalam hatinya Nabi Musa atau Nabi Isa. Mengatakan seperti itu, Allah menjawab dengan wahyunya. Mengatakan, wahai Musa atau wahai Isa, sekalipun tangannya menjalar sampai ke langit, air matanya menenggelamkan dia, tidak akan pernah aku terima doanya. Bayangkan, tangannya memanjang sampai ke langit, air matanya menenggelamkan dia, gak akan aku terima doanya. Kaget Nabi Musa atau Nabi Isa melihat begitu seriusnya dalam berdoa, tapi Allah mengatakan gak akan aku terima. Spontan Nabi Musa bertanya, menjawab, lima, kenapa? Kenapa kok gak diterima ya Allah? Doanya dia serius, doanya dia bersungguh-sungguh, kenapa gak engkau terima ya Allah? Katanya Allah, mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ala dhahrihi haram, yang dia pakai haram, makanannya haram, ya, pakaiannya haram, minumannya haram, yang ada di rumahnya haram. Itu yang membuat ditolak atau tidak diterimanya ya hanya seorang hamba. Sekarang coba kita lihat, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, merajalela di mana-mana. Coba kita jalan coba di pasar. Lu ngutok wis, ora pasar, perhatikan no. Lentenir-lentenir. Berapa lentenir yang masuk di pasar? Yang jalan di pasar. Utang 1 juta kembali 1.200.000. Coba perhatikan. Berapa orang? Berapa macam? Dari berbagai operasi, coba perhatikan. Nah, mereka itu sudah melakukan keharaman itu. Ingin kaya, ingin sukses tapi enggak berkah. Doanya enggak diterima, ibadahnya enggak diterima. Kenapa? Karena makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Jangan 1%. Jangan 1%. Dari harga pakaian kita dari yang haram 0,01% haram gak diterima sholat kita, apalagi 100% dari yang haram, apalagi jangan 100%, 1% ketambah, ini 0,01 gak diterima kok, apalagi 1%, apalagi lebih dari itu gak diterima. Karena itu kewajiban kita mencari yang halal sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Mencari yang halal itu adalah menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim. Itu yang pertama, supaya doa itu diijabahi adalah makanan yang halal. Karena itu ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku, ud'ullah li an akuna mustaqim jabat dakwah. Ya Rasulullah doakan, mohonkan kepada Allah untukku agar aku menjadi orang yang diijabahi doa. Bukan doa diijabahi. Katanya Rasulullah, Rasulullah enggak mohon kepada Allah, tapi Rasulullah memberikan masukan kepada dia. Atib tu matak, takun mujabat dakwah. Makanlah makanan yang halal, otomatis kamu akan menjadi orang yang diijabahi doanya. Karena itu para salafus saleh mengatakan, doa itu bagaikan kunci. Doa bagaikan kunci. Sedangkan makanan halal bagaikan gigi-giginya. Kunci itu kan ada gigi-giginya. Loh, kalau kunci itu tidak ada untune, tidak bisa digawe buka. Itu ibarat kunci wis rusak, dol. Tapi kalau kunci itu ada gigi-giginya, bisa dibuat buka. Nah, itu. Makanan yang halal itu bagaikan gigi-gigi daripada kunci. Kunci itu adalah doanya. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya doa itu diijabahi oleh Allah, harus berbaik sangka kepada Allah. Harus berbaik sangka. Jangan berburuk sangka. Dia tetap berdoa dalam dirinya, percuma mulai biar aku doa tidak tahu diterima oleh Allah, tidak tahu diijabahi. Ini sudah berburuk sangka, ini sudah berburuk sangka. Nah, ketika kita berburuk sangka kepada Allah, Allah akan mengikuti prasangka kita, nuruti prasangka kita. Ya wis kon nganggep aku kayak ngono, ya wis wis kayak ngono iku dan gak diterima. Dan itu sudah disampaikan oleh Allah di dalam hadithul Qudsi. Ana inda dhanni abdi bi falyadun nabi masya. Kata ya Rasulullah, di dalam hadithul Qudsi Allah berfirman, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka terserah hambaku mau berprasangka apa kepadaku. Berprasangka jelek, ya baik? Baik. Ketika kita memohon kepada Allah, memiliki prasangka bahwa doa kita diijabai oleh Allah, diijabai. Tapi kalau kita sudah memiliki prasangka bahwa doa kita ini enggak diijabai, ya enggak diijabai. Yang kedua, yang ketiga, saat kita berdoa, yakinlah bahwa doa kita itu diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi mengatakan udkullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah dan kalian meyakini bahwa doa kalian diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saat berdoa hendaknya kita fokus. Konsentrasi. Jangan saat kita berdoa kita itu ngelamun, gelambiar, mikir kono kene ndak. Jadi saat berdoa fokuskan, konsentrasilah di dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak akan mau menerima. Allah tidak akan mau mendengar doanya seorang hamba bila hatinya dan pikirannya itu kesana kemari. Innallaha la yastajibu du'a 'abdin min qalbin ghafilin sa'in lahin. Allah itu tidak akan pernah mengijabai doanya seorang hamba ketika hatinya itu lalai, lupa, tidak fokus, tidak konsentrasi. Ini di antara syarat-syaratnya doa supaya diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita ini terpenuhi syarat-syarat doa, nah dipenuhi syarat-syarat doa, doa ini akan diijabai oleh Allah. Doa ini akan diijabai oleh Allah. Tapi kapan diijabainya itu jangan ngatur Allah. Kapan diijabainya jangan ngatur Allah. Ya Allah, aku jawab motor seminggu kas. Ngatur ini. Ya Allah, saya minta mobil saulan kas. Ngatur. Jangan ngatur. Allah akan mengijabai, tapi jangan ngatur Allah. Kenapa? Allah itu lebih mengetahui yang terbaik untuk kita. Kita minta mobil, kadang enggak dikasih mobil sama Allah. Dikasih motor. Kita minta motor, kadang enggak dikasih motor, dikasih mobil. Kita minta rumah, enggak dikasih rumah, dikasih apartemen. Kita minta apartemen, dikasih rumah, ngekos mereka. Jadi jangan ngatur Allah. Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Kalau kita minta mobil, dikasih mobil. Nah ini Allah tahu, ini lah dikasih motor. Blakra ini. Gayato ini. Mengkiti. Ya. Sombong dan lain sebagainya. Dikasih mobil sama Allah. Kayak apa? Sepeda ontel. Minta duit banyak. Tahu Allah, ini lah dikasih duit. Ake. Mari mandek judi ini. Tapi kok akhirnya ahli judi menang ini. Pola duit ake. Oh enggak. Ini lah dikasih duit ake. Medit ini. Tak dikasih duit sama Allah. Dikasih yang lain. Jadi Allah lebih mengetahui kita. Allah lebih mengetahui kita. Jadi jangan kita pastikan. Jadi Allah yang atur sudah. Kita tugasnya kita itu memohon kepada Allah. Minta. Terus minta apa aja sudah. Tapi ijabahnya itu kita pasrahkan kepada Allah. Karena Allah lebih mengetahui tentang kita. Yang pantas, yang cocok buat kita. Orang tua itu orang tua. Anaknya jauh sepeda motor. Si sekolah SD. Kira-kira. Orang tua yang cerdas. Yang punya akal. Ya, orang tua yang cerdas yang punya akal. Kira-kira ngasih sepeda motor ke anaknya si SD. Gak kira. Kenapa? Tahu. Pertama. Belum cukup umur. Dan duit sip. Yang kedua. Dikai gaya apa? Keluyuran. Ngetek no duit. Ronor ini. Kok bensin jauh nang bapaknya. Mari ngono, digawe sing ndak kena akeh-akehne. Akeh-akehne ndak digawe sing ndak kena. Kenapa? Pemikirannya belum dewasa. Karena itu kalau orang tua ngasih berarti orang tua yang ndak cerdas. Orang tua yang ndak berakal. Nah, sekarang banyak ndak? Wake, si SD diajari sepeda motoran sama bapaknya. Mari ngono, SMP kelas 1, pinter wis jago. Jago apa? Balapan. Ya jago melanggar hukum. Siapa yang ngajari? Bapaknya. Yang ngajari bapake dhewe. Engko bapake ngersula. Lha salahmu dhewe mikir, makanya kita jadi orang tua itu harus pinter berpikir. Jangan asal anak minta dikasih. Dan Allah enggak seperti itu. Allah Allah tahu, oh tidak pantas buat kamu sekarang. Ini pantas kalau buat kamu nanti. Kok tiga ini? Nanti dikasihnya sama Allah, enggak sekarang. Kenapa? Nanti waktu yang pas, waktu yang cocok. Kita anggap sekarang yang pas, kita yang cocok. Enggak. Menurut Allah tidak, tapi nanti. Nanti yang pas. Karena itu kita jangan ngatur Allah. Tugas kita hanya berdoa. Karena ijabah itu, ya, diijabainya doa oleh Allah itu salah satu di antara tiga antara sesuai permohonan kita yang kita dapatkan, sesuai permohonan kita dan di waktu yang cepat kita mendapatkannya, atau kita mendapatkannya tidak sesuai yang kita minta, baik di waktu yang tepat atau di waktu yang setelahnya, di waktu setelah kita memohon atau di waktu setelahnya, jadi tidak sesuai dengan permohonan tapi kita mendapatkan, atau permohonan kita, permintaan kita dari Allah tidak diberikan oleh Allah di dunia akan tetapi masuk tabungan kebaikan kita di akhirat nanti. Jadi doa diijabahi itu bukan berarti sesuai permohonan kita, enggak, terkadang sesuai saat itu atau yang akan datang, terkadang enggak sesuai saat itu atau yang akan datang diberikan oleh Allah, terkadang enggak dikasihkan oleh Allah di dunia tapi dimasukkan di dalam buku tabungan kita di akhirat. Dan itu yang menjadi yang terbaik. Masuk buku tabungan itu menjadi yang terbaik daripada diijabahnya doa oleh Allah di dunia. Dimasuk buku tabungan itu yang lebih terbaik. Lah doa itu bisa lebih cepat diijabahi oleh Allah tergantung waktu dan tempat. Doa itu bisa lebih cepat diijabahi oleh Allah tergantung waktu dan doa. Tergantung waktu dan tempat. Waktu yang banyak mungkin disia-siakan orang antara azan dan qomat. Antara azan dan qomat, ini waktu yang diijabahi doa. Ini waktu yang diijabahi doa. Karena itu Rasul mengatakan ad-du'a bainal adzanain mustajabun fad'u. Katanya Rasulullah, doa antara azan dan qomat itu diijabahi oleh Allah. Maka berdoalah. Yang pertama yang perlu kita membaca doa, doa apa? Doa setelah azan. Tentunya setelah menjawab orang yang azan. Jadi mendengarkan orang yang azan, menjawab orang yang azan, setelah itu memohon doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah. Nah, doa ini kalau kita baca setelah kita menjawab azan, kemudian kita baca doa ini setelah azan, katanya Rasulullah, wajabat syafa'ati yaumil qiyamah. Orang itu berhak mendapatkan syafaatku, pertolonganku di hari kiamat. Lah para ulama menambahkan itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Para ulama menambahkan, ya, mengajarkan doa lain. Pertama doa keselamatan untuk kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunia wal akhirah. Kemudian kita diajarkan untuk membaca doa untuk kedua orang tua. Rabbi filli wali walidayya, Rabbi filli wali walidayya, sampai 5 kali. Setelah itu kita diajarkan mendoakan anak-anak. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wa la tadurrahum wa wafiqhum bi ta'atika warzuqni birrahum. Itu semuanya diajarkan setelah azan dan sebelum qomat. Kenapa? Itu di antara waktu yang diijabahi doa. Mumpung akhirnya kita membaca doa-doa tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ketika hujan. Ojo pas hujan. Garing, waktu hujan rek kate metu. Jangan saat hujan itu kita doa. Kenapa? Itu waktu diijabahi oleh Allah doa. Katanya Rasulullah, "Tsintani la turaddan." Ada dua waktu yang tidak ditolak doanya seorang hamba. Indal adzan wa inda nuzulil matar. Ketika adzan, yaitu setelah adzan tadi, dan ketika turunnya hujan. Mohon jangan waktu udun hujan malah tersulo. Memean durung garing. Kanti metu udan atau sing dodolan wadah gak payu iki ngersulo doa itu waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau doa, kalau hujan itu jangan ngersulo, seneng bila perlu malah kita kenakan anggota badan kita ke hujan, jangan malah lari itu melayu sing kita, bila perlu kenakan anggota badan kita dengan sebelum terbitnya fajar. kerajaannya Allah, kemuliaannya Allah, kedermawanannya Allah itu diturunkan di sepertiga akhir malam. Di situ Allah memberikan tawaran-tawaran. Ayo, siapa yang minta ampunan? Siapa yang mau bertobat? Siapa yang butuh? Ya, ini, itu, dan lain sebagainya. Itu penawaran-penawaran sampai terbitnya fajar. Dan penawaran itu bukan sekedar tawaran. Allah mau memberikan jawabannya juga. Siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Siapa yang mau bertobat, aku terima tobatnya. Siapa yang memiliki kebutuhan, aku kasih kebutuhannya. Siapa yang ini, siapa itu, semuanya ada jawabannya. Sampai terbitnya fajar. Nah, ini terjadi setiap malam. Ini terjadi setiap malam. Berarti yang terjadi setiap malam antara azan dan qomat. Kemudian ketika malam tinggal sepertiga terakhirnya. Kemudian ada yang sewaktu-waktu turunnya hujan. Ada yang juga setiap setahun sekali. Kapan? Ketika mau berbuka puasa. Mau puasa Ramadan atau puasa sunnah yang lainnya. Mau puasa Ramadan atau puasa sunnah. Makanya kalau kerungu azan waktunya buka, ojo kesusu badok, jangan kesusu makan. Doa dulu. Itu diantara waktu yang diijabahi oleh Allah. Rugi kita. Kalau kita hanya nafsu kudu ngombe tok ambek mangan tok, emang. Buang-buang waktu yang mulia. Itu waktu yang diijabahi, karena itu dianjurkan untuk kita membaca apa? Ya azim, anta ilahi la ilaha ghairu, ighfiri dhanbal azim, fa innahu la yaghfiru dhanbal azim illal azim. Siapa yang membaca doa ini saat berbuka, diampuni dosanya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Rugi enggak kira-kira kalau kita enggak baca doa? Teman rugi. Karena itu cukup kita batalkan. Sebelum kita batalkan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka subtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat lama sabatal wa btalatul buruk sabatal ajar insyaallahu ta'ala. Ya azim, ya azim, ighfiri dhanbal azim, fa inna la yaghfiru dhanbal azim illal azim. Singkat, paling udah ngopi, makan. Waktu yang diijabai, apalagi kalau kita siap dengan doa-doa yang lainnya. Doa ini, doa itu, dan yang lain sebagainya. Itu diantara doa yang diijabai. Ada juga yang seminggu sekali. Seperti di hari Jumat. Hari Jumat itu ada waktu yang diijabai doa oleh Allah. Ada yang waktu yang diijabai. Tapi disembunyikan oleh Allah kapannya. Karena itu dianjurkan kita di dalam hari Jumat itu melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Baik ketepaan waktu yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa itu lebih cepat diijabai oleh Allah juga tergantung apa? Tempat. Ya, seperti masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Raudhah, ya, Multazam, Mizab, atau yang lain sebagainya, tempat-tempat tertentu. Nah, itu lebih cepat diijabai. Nah, khususnya yang akan kita jumpai, yang akan kita datangi, yaitu malam Jumat dan malam Nisfu Syaban. Malam Jumat dan malam Nisfu Syaban, karena dua malam ini ada di dalam satu hadis yang Rasulullah mengatakan khamsul layalin la turaddu fihi ad-da'wa, ada lima malam yang tidak ditolak doanya seorang hamba oleh Allah di dalam lima malam itu. Di antara lima malam ini, tahun ini bertepatan dua malam yang sama, yaitu Lailatul Jum'ah, malam Jum'at, yang kedua Lailatul Nisfu min Syaban, malam Nisfu Syaban. Ini bertepatan yang sama di tahun ini. Malam Jumat, yo malam Nisfu Syaban. Ada lima malam. Dua malam ini bertepat dengan malam Jumat. Malam Jumat dan malam Nisfu Syaban. Berarti double bermuliaan. Pertama malam Jumat, yang kedua malam Nisfu Syaban. Nah, ini waktu doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau di malam Jumat besok, yang menjadi malam Nisfu Syaban juga, kita tidak berdoa. Ini sebetulnya malam Jumat, setiap malam Jumatnya. Setiap seminggu sekali. Tapi khususnya di malam ini, double ini. Yo malam Jumat, yo malam Nisfu Syaban. Ini rugi kalau kita gak membanyak doa kepada Allah. Kenapa? Malam Nisfu Syaban itu malam di antara malam yang istimewa. Di antara malam yang istimewa. Kenapa? Karena Allah mengampuni dosanya umat Islam. Dosanya umat Islam diampuni oleh Allah. Kecuali beberapa orang. kecuali beberapa orang yang tidak akan mendapatkan ampunannya Allah di malam nisfu syaban. Siapa mereka? Nah, ini kalau kita ada dari salah satunya, hendaknya kita mulai sekarang merubahnya supaya malam nisfu syaban kita menjadi orang yang mendapatkan ampunan. Ada beberapa orang yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu syaban. Siapa mereka? Yang pertama, orang musyrik. Orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menduakan Allah. Ini enggak akan mendapatkan ampunannya Allah. Sekalipun mereka bertobat, sekalipun mereka memohon ampunan, enggak diampuni oleh Allah. Kecuali setelah mereka bertobat. Kecuali setelah mereka selama mereka belum bertobat, minta ampunan enggak mungkin mendapatkan ampunan. Karena apa? Allah sudah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kemusyrikan, yang menyekutukan Allah. Tapi kalau dia sudah bertobat, memohon ampun, diampuni sama Allah. Tapi selama belum bertobat, enggak akan. Ini orang musyrik pertama. Yang kedua, musyahin, orang yang bermusuhan. Orang yang bermusuhan. Tidak saling sapa, tidak saling tegur karena nafsu, karena syahwat, bukan karena syariat. Bukan karena syariat. Kalau karena syariat, enggak masalah. Tapi kalau karena nafsu, karena syahwat, ini enggak akan mendapatkan ampunan Allah. Yang ketiga, mutmin khamar. Orang yang meminum minuman keras atau memakai narkoba. Ini enggak akan mendapatkan ampunan. Yang keempat, kahin. Kahin ini peramal atau dukun. Kahin ini peramal atau dukun. Yang kelima, sahir, tukang sihir, tukang santet, dan semisalnya. Kemudian yang keenam, akli walideh, anak yang durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua. Sebetulnya kalau ini di dalam satu hadis, di dalam hadis yang lain ada tambahan-tambahan. Ya, di dalam hadis yang lain ada tambahan-tambahan. Intinya yang terutama ini, kalau kita ada di salah satunya, hendaknya kita segera bertobat sebelum datang malam nisfu syaban, karena malam itu Allah mengampuni. Allah siap mengampuninya. Kecuali beberapa orang ini yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu diajarkan sebagaimana yang kita ketahui membaca doa. Karena malam itu dinamakan malam perubahan nasib. Malam nisfu syaban itu dikatakan malam perubahan nasib. Dari jelek ke baik, atau dari baik ke jelek. Atau dari baik ke yang lebih baik. Menjadi malam perubahan nasib. Karena itu doa yang ada yang kita baca, kita mohon kepada Allah untuk dirubah nasib kita menjadi yang lebih baik. Mungkin kalau kita aktif membaca setiap tahunnya, di dalam doanya, kandungannya, diantaranya, ya, yang seperti yang ada di dalam kitab Majmu' Syarif, Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alai, ya dzal tauli wal in'am, dan yang lain sebagainya, sampai dikatakan, Allahumma in kunta katabtani indaka fi umil kitabi syaqiyan, mahruman, matrudan, aw muqattaran alayya fi rizki, famhullahumma bifadlika syaqawati, wa hirmani, wa tardi, wa iktara, rizki, wa'adbitni indaka, ya, wa'adbitni indaka sa'idan, marzukan, muafakan lil khairat. Di situ kita mohon, ya Allah, jika engkau tentukan kami menjadi orang yang celaka, orang yang jauh daripada rahmat, orang yang sulit dalam kehidupan, dalam rezeki, hapus ya Allah dengan karunia kesulitan itu, kesusahan itu, seretnya dalam rezeki, jauhnya dari rahmat, dari sifat celaka, hapus ya Allah dengan karunia. Tetapkan aku, catatlah aku menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mudah rezeki, jauh dari kesulitan, dan diberi kekuatan menjalankan kebaikan-kebaikan. Itu diantara doanya. Dan di malam itu, doa diijabah oleh Allah mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar semalam. Nah, ini kalau kita bahas masih panjang. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.